Bayang ke selanjutnya masih bersama dengan New Balapa dan juga tentunya Prestis. Thank you. warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu. Bosku, monggo dilanjut kembali Mas Bam. Matur sembah nuwun Mas Brutin.